Surat dane Paulus sane kaping kalih, ketibo ring dane Timotius. Kalih Timotius, paos siki. Surat uli tiang Paulus, ane dadi utusan ide Sang Kristus Yesus, manut pekarsan ide Sang Yang Widiwase, ane kutus midarta yang hidup, ane kejanjiang sejeroning petunggilan iragane teken ide Sang Kristus Yesus. Ketiba teken Timotius, pianak tiange ane sayang, tiang mapinunas teken ide Sang Yang Widiwase, Sang Aji muah ide Sang Kristus Yesus, penembahan iragane, apang ide mai cayang sih pesuece, penugrahan muah sutrepti rahayu teken cening. Tiang ngaturang penyukseme teken ide Sang Yang Widiwase, ane ayahin tiang meduluran keneh ane ening, buka ane kelaksanayang ban para leluhur tiange. Lemah peteng sebilang tiang inget teken cening di sejeroning pengastawan tiange, tiang aturang penyuksme teken ide. Tiang inget teken yeh peninggalan ceninge, tur tiang edot pesan lakar ketemu teken cening, apange tiang preside liang. Tiang inget teken kepercayaan ceninge ane jujur, ane patuh buka kepercayaan dadong ceninge, Louis miwah memen ceninge iunike. Tiang cager mungguing kepercayaan ceninge masih patuh buka keto. Entuk kranane tiang metinget cening, apang cening tansah miare paican ide Sang Yang Widiwase ane kepaice teken cening, dugas tiange ngungkulang lima di duur sirah ceninge. Sewireh ide Sang Roh ane suba kepaicayang teken irage ban ide Sang Yang Widiwase, tusing jeng ranayang irage takut, nanging sujatine roh idane ngebekin irage ban kekuatan, kepitresnan muah pengeret budi. Edeje cening kimud buat nyaksiang ide Sang Penembahan, edeje masih kimud melarapan tiang, ane kepangkeng ulihan tiang midarta yang ide. Nanging tegenje duman ceninge sejeroning kesangsaran, melarapan nartayang orte rahayune, sewireh ide Sang Yang Widiwase, suba mepaice kekuatan teken cening, buat nandangin kesengsarane ento. Ide suba ngerahayuang irage, muah suba ngesengin irage dadi kaulan idane, tuseng je ulian laksanan iragane, nanging ulian pekarsan muah sih pesuecan idane. Ide subengicen irage sih pesuece melantaran ide Sang Kristus Yesus setonden pengawit gumine. Nanging anejani sih pesuecan idane sube kesinahang teken irage melantaran rauh ide Sang Juru Rahayun iragane ide Sang Kristus Yesus. Ide suba ngaonang kekuasaan patine, muah melantaran orte rahayune, ide suba nyinahang hidup ane langgeng. Ide Sang Yang Widiwase, suba nyelik tiang dadi utusan muah guru, buat midartayang orte rahayune, tur melarapan ento tiang nandangin seluiring sengsarane ne. Nanging tiang tetep percaya, sewireh tiang nawang nyen ane andelang tiang, tur tiang percaya, mungguing ide kuasa miare paice, ane suba pisarayang ide teken tiang, kanti dine pengrauh ide Sang Penembahan. Agem je paurukan sujati, ane suba urukang tiang teken cening, pinake tetuladan ane patut tinuntin cening, muah pagehangje dewek ceninge sejeroning kepercayaan muah kepitresnan iragane sejeroning petunggilan teken ide Sang Kristus Yesus. Biareje paundukan-paundukan ane melah ane sube ke pisarayang teken jening, melantaran kekuasaan roh ide sang yang widiwase, ane melingge sejeroning irage. Jening sube nawang, mungweng mekejang anake ane di wewengkon Asia sube ngalahin tiang, keto masih pigelus muah Hermogenes. Dumadak ide sang penembahan, maicayang seh pesuece teken kule wargan Onesipuruse, sewireh pengkude-kude ia sube ngelipurang tiang. Ia tuare kimud, ia diastun tiang kepangkeng, nanging ulimare ia teket di kota Roma, ia terus ngalih tiang, kanti ia ketemu teken tiang. Tiang mepinunas, apang ide sang penembahan ngelugrain ia sih pesuece uli ide sang penembahan di penemayan rauh idane. Jening sube pada pedas nawang unduk nyane sube liu nulungin tiang di kota Efesus.